aku ingin nemu widodari Gus. Terus saiki nanti. Lho, yo aja ngono pertanyaanmu. Lah iki harus kata-kata lho malah saiki ning ndi. Ditanya iki. Sigat. Sayang kondelono atiku yang tak direkandeng yo bakal kandeng. Tuhan terima kasih hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Widodari DJ Musik Singa. Masuk ya Parti. Tembangan sepeleku tondo sanang marang. Karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Yo, tanah merubah cerita, Ode. Merubah kahanan. Aku nemui totari motomu kebal. Masa lalu yang pernah terluka. Yang tak direkandeng yo bakal dari DC Musik. Wis nyapa to pola ha iki nunggu sing menak ngono. Ora enak.